Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي. Sudah dibahas tentang bara'ah dari orang-orang kafir musyrikin wa ahlil kitab wal munafiqin, yaitu bara'ah dengan makna benci, memutus hubungan dan juga adamut tanazul, tidak ngalah dalam masalah agama dengan mereka. Tidak ngalah dalam masalah agama, yakni tidak kita korbankan agama hanya karena ingin mereka ridho kepada kita. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimin yang saya hormati. Dilanjutkan oleh beliau, oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Naam, la mani' an nata'amal ma'hum fil mu'amalat ad-dunyawiyah. Iya, memang tidak dilarang untuk kita bekerja sama dengan mereka dalam masalah-masalah yang bersifat duniawiyah, seperti muamalah dagang, jual beli dengan mereka. Wa tabadulil masalih bil bai' wasyira' wat tijarah, seperti hubungan yang berkait dengan maslahat dagang atau jual beli. Wa ta'aqud ma'hum ala iqamatil masani', atau membikin beberapa pabrik-pabrik, atau istifadah min khabaratihim, atau mengambil manfaat dari keahlian-keahlian mereka secara dunia. Kebetulan yang ahlinya ada seorang Nasrani, tidak mengapa untuk kita bayar dia, memberikan keahliannya dalam masalah dunia. Wasti'jarihim, mempekerjakan mereka. Liyakumu bi'a'malin nahtaju ilayhim wahum yutqinunaha, yakni memperkerjakan beberapa orang dari mereka untuk amalan-amalan yang memang kita membutuhkan kepadanya, dan mereka memang mampu, dan mereka yutqinun, mereka memiliki keahlian. Hadha kulluhu la mani'a minhu, itu semua tidak dilarang. Walaysa hadza minal muwalat, bal hadza limaslahatil muslimin wa mimma yaqdum dinana. Yang demikian tidak dilarang, bahkan itu merupakan maslahat, kebaikan buat kaum muslimin. Apa-apa yang mendukung kaum muslimin, yang yakhdum, melayani, memberikan kebaikan untuk kaum muslimin. Wala mani' an natasalah ma'hum idza qada al-amru al-musalahah. Juga tidak mengapa untuk mengadakan musalahah, perjanjian damai. Idza qada al-amru, kalau memang keadaannya memerlukan yang demikian. Kalau memang keadaannya memerlukan untuk perjanjian damai, gencatan senjata dan sejenisnya, ala tarkil qital, untuk meninggalkan qital, meninggalkan peperangan. Wa qad salaha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-yahud. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah membuat perjanjian dengan Yahudi untuk tidak saling mengganggu. Sebagaimana telah sabit riwayatnya dalam riwayat Bukhari dari hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, a'ta Rasulullah SAW Khaybar al-Yahud an ya'maluha. Rasulullah SAW memberikan tanah-tanah Khaybar kepada Yahud untuk digarap. Wa yazra'unaha, untuk mereka bercocok tanam di sana, tetapi dengan perjanjian lahum syatr ma yakhruj minha, separuh dari hasilnya diberikan kepada kaum muslimin. Atau ketika Nabi SAW datang ke Madinah kemudian mengadakan perjanjian kepada Yahudi yang berada di Madinah, itu juga musalahah, untuk tidak saling mengganggu. Dan kalau ada pengganggu dari luar, sama-sama untuk mengatasi mereka. Qul bi dina azakumullah. Maka dalam hal-hal yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'lam. Jangan kalian merasa rendah dan kemudian ngalah, nyerah kepada mereka. Antumul a'laun, kalian lebih tinggi. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan Yahudi dan juga mengadakan gencatan senjata dengan musyrikin pada perjanjian Hudaybiyah. Semua itu lama, tidak ada halangan. Idza kanal muslimin bihaja ila sulh, kalau kaum muslimin memang membutuhkan hal tersebut. Ya, ini tentunya dengan ijtihadnya para penguasa dengan para ulama. Para penguasa dengan para ulama berbicara dan kemudian dilihat bahwa yang aslah, yang lebih maslahat adalah untuk kita menunda atau mengadakan gencatan senjata, menghentikan perang, maka silakan untuk mengadakan perjanjian damai untuk tidak saling mengganggu. Adapun kalau dalam keadaan kita ditindas oleh mereka, diserang oleh mereka, atau mereka dalam keadaan memberikan perkara-perkara jelek dengan kepada kita, maka gak mungkin kemudian kita ngalah pada mereka. Gak apa-apa, sabar, jangan nyerang mereka. Bukan, bukan itu. Jangan kemudian yad'u ila silm, meminta untuk damai saja, damai saja. Lah, qul bi dina azakumullah. Jangan mundur. La tatamanna liqa' al-adu. Jangan mengharap bertemu musuh. Tetapi dalaqitumu, kalau kalian sudah menemui musuh, fasbutu. Maka kokohlah, jangan mundur. Ini qul bi dina azakumullah, maka keadaan satu dengan keadaan yang lain berbeda. Fa idza kunna lasna bihajatin falanatasala ma'hum, maka kalau kita tidak memiliki hajat apapun, maka tidak ada musalah, tidak ada musalah. Amma idza kunna bihajatin la hadza fatatasalah biqadril hajah, Kalau ternyata ada hajat, ada maslahat, maka diadakan perjanjian dengan mereka, atau perjanjian damai untuk tidak saling mengganggu dalam beberapa saat. Ini silahkan, tetapi dikatakan biqadril hajah. Biqadril hajah adalah sekedar hajatnya saja. Ketika mereka melanggar, maka perjanjian pun bubar. Ketika mereka melanggar, maka sudah tidak ada lagi perjanjian. Perjanjian Hudaibiyah untuk tidak berperang 10 tahun. Tetapi belum sampai berapa tahun, mereka sudah melanggar. Mereka sudah menyerang kaum muslimin yang dekat Mekah. Membunuh mereka dalam keadaan mereka salat. Membunuh mereka dalam keadaan mereka qiyamul lail. Maka ketika utusannya datang kepada Rasulullah SAW, melaporkannya bahwasanya mereka menyerang kami dalam keadaan kami salat, mereka menyerang kami dalam keadaan kami qiyamul lail, maka Rasulullah SAW mengatakan, sembunyikan berita ini. Dan kemudian menyatakan kepada kaum muslimin, siapkan perjalanan untuk perang. Dan gak ada yang tahu siapapun, termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Gak tahu Rasulullah mau kemana. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tanya kepada anaknya Aisyah, wahai Aisyah, akan kemana gerangan Rasulullah SAW? Kata Aisyah, demi Allah, aku pun tidak tahu. Aku hanya diperintah untuk mempersiapkan bekal, maka aku persiapkan. Khamilina azakumullah, tidak ada yang tahu mau kemana Rasulullah SAW. Dan ketika sudah berkumpul seluruhnya, bahkan yang di luar Madinah pun, semua yang mengaku muslimin, diperintahkan Rasulullah SAW untuk berangkat semuanya. Berarti ini pasukan besar. Arahnya pun tidak ke arah Mekah. Sehingga mereka tidak menduga kalau ternyata Rasulullah SAW akan membawa mereka ke Mekah. Khamilin hazakumullah, berarti batal perjanjian. Iya, batal perjanjian. Kenapa? Karena mereka yang pertama kali melanggar. Kalau mereka melanggar, maka perjanjian batal. Khamilin hazakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka terjadilah Fathu Mekah. Terjadilah pembukaan kota Mekah. Kemenangan dari Allah SWT. Dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah SWT. Maka musalahah indal hajah wa biqadril hajah. Kalau ada hajat dan dengan seukuran hajatnya saja. Walaysa hadha min mualatihim, bal hadha min ajli naf'il muslimin. Maka yang ini tidak termasuk wala kepada mereka. Tidak termasuk mualat pada mereka. Bukan mencintai mereka, bukan membela mereka, bukan mendukung mereka, tidak sama sekali. Tetapi justru naf'il muslimin, justru untuk muslimin, untuk kebaikan muslimin, menjaga kaum muslimin, menyelamatkan kaum muslimin. Sehingga ketika mereka umrah, umratul qadha, aman. Aman, tenteram. Kenapa? Karena dalam keadaan perjanjian. Untuk siapa itu berarti? Untuk muslimin. Karena di antara perjanjian Hudaibiyah tidak saling mengganggu, tidak berperang selama 10 tahun. Dan kemudian tahun ini mereka harus pulang, kaum muslimin. Dan tahun depan silakan untuk berangkat kembali ke Mekah. Tapi dikasih batas waktu 3 hari saja. Setelah itu keluar. Dituruti oleh Rasulullah SAW. Diterima. Dan ditandatangani. Artinya disetujui. Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan untuk menulisnya. Ditulis bahkan perjanjian dengan kalimat ta'adha. Apa yang diperjanjikan oleh Tufail bin Amr dan Muhammad Rasulullah SAW. Kata Tufail bin Amr, tidak. Kalau aku tahu ke Rasulullah, kita enggak akan mengadakan perjanjian seperti ini. Justru karena kami tidak yakin ke Rasul, maka kami mengadakan perjanjian seperti ini. Tulis, Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah SAW, ya Ali umhu, hapus. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Ali, ma Nabi Muhammad, aku tidak akan menghapusnya. Bahkan dalam riwayat membawa nama Allah, wallahi aku tidak akan menghapusnya. Alas, dihormati sumpahnya. Kata Nabi, tunjukkan padaku mana tulisannya. Dihapus oleh tangan Rasulullah sendiri. Ini bukan tanazul. Ini bukan tanazul. Khamilin a'azakumullah. Kenapa? Karena ini untuk kaum muslimin. Ini bukan mualah kepada mereka. Tetapi ini untuk kaum muslimin. Maka dikatakan umhuh, kata Nabi, hapus. Bahkan ketika Ali tidak menghapus, Rasulullah sendiri yang menghapus. Ternyata alhamdulillah, walaupun di awalnya disangka bahwa ini akan merugikan kaum muslimin, bahkan para sahabat gelisah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, untuk apa kehinaan ini? Kenapa kita ngalah? Kenapa kita harus pulang? Mereka para sahabat sudah di tanah haram, sudah di batas-batas haram, disuruh pulang ke Madinah kembali. Dalam keadaan perjalanan yang jauh, dan tidak seperti sekarang mudahnya perjalanan. Mereka berjalan kaki dan hanya dengan kendaraan unta mereka. Sampai-sampai mereka ada yang menyatakan, ya Abu Bakar, bukankah Rasulullah SAW sudah menjanjikan dan sudah bermimpi bahwa kita pasti masuk Masjidil Haram? Kenapa kita ngalah? Kenapa kita mau pulang? Kenapa kita menuruti mereka untuk pulang? Kata Abu Bakar, kalian yakin kalau beliau Rasulullah? Tentu, kami yakin bahwa beliau Rasulullah SAW. Aku pun yakin bahwa beliau Rasulullah. Maka kalau kita yakin bahwa beliau Rasulullah, maka mimpinya pasti benar. Dan kita pasti masuk dengan aman. Apakah Rasulullah SAW mengatakan tahun ini? Mereka menjawab, tidak. Kalau begitu, pasti kita akan masuk, walaupun bukan tahun ini. Paham mereka. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa kita harus pulang? Kenapa kita ngalah? Kenapa kita begini, kenapa kita begitu? Bukankah kita lebih mulia dari mereka? Bukan mereka hina? Bukankah kita yang mulia? Iya. Kenapa kita harus kalah? Kenapa kita harus pulang? Bukankah engkau telah menjanjikan? Engkau telah bermimpi. Kita akan masuk Masjidil Haram dengan aman. Maka Nabi menjawab, apakah kalian yakin bahwa aku Rasulullah? Tentu kami beriman bahwa engkau Rasulullah. Maka kalau begitu, percayalah, pasti kita akan masuk. Apakah aku berkata tahun ini? Tidak, kata mereka. Kalau begitu kita akan masuk, walaupun bukan tahun ini. Subhanallah, ditanyakan kepada Abu Bakar, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, jawabannya sama. Bahwasanya pasti kita akan masuk, walaupun bukan tahun ini. Kalau memaksa masuk tahun itu, tidak sesuai dengan mimpinya. Iya kan? Apa mimpinya? Latadkhulunnal masjidal harama aminin. Muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Mimpinya adalah engkau akan masuk ke Masjidil Haram dengan aman. Mencukur rambut kalian, menggundur rambut kalian, la takhafun, dalam keadaan tidak takut, tenang, tenteram. Kalau saat itu memaksa, apa terjadi? Apa yang dimimpikan? Tidak sesuai, tidak aman, dan dipenuhi rasa takut. Bagaimana tawaf dalam keadaan takut diserang dari kanan dari kiri? Karena perang. Maka subhanallah, perjanjian tadi hampir semuanya untuk muslimin. Tidak perang. Siapa yang untung? Muslimin. Ketika dalam keadaan pertama berangkat untuk umrah atau untuk haji ke Mekah, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, jumlahnya cuma sekian ratus orang saja. 500 atau 600 orang. Tetapi 10 tahun, berapa tahun, bukan 10 tahun, 1 tahun. Tahun berikutnya sudah 10.000 atau 12.000 orang. Lihat ikhwan fillah na'udzubillah. Kenapa? Kok demikian cepatnya? Karena musuh yang paling mengganggu sudah berhenti. Musuh yang paling menghalangi, yaitu musyrikin Quraisy, sudah tidak mengganggu. Maka Rasulullah SAW mengutus utusannya ke semua raja-raja, berikan surat pada mereka, mendakwahi mereka, dan juga para sahabat mendakwahi manusia ke seluruh penjuru, aman. Makanya mereka sendiri yang menggagalkan. Kenapa? Merasa rugi. Ini kalau kita biarkan mereka, tambah terus kaum muslimin, tambah kuat mereka. Demikian pula ketika ditunda, sekarang pulang, nanti tahun depan kesini dikasih waktu 3 hari. Itu juga buat kaum muslimin, diberi 3 hari dengan aman karena sudah ada perjanjian. Maka mereka tawaf dengan aman, sedangkan musyrikin lari ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, melihat kaum muslimin dari atas. Bagaimana mereka tawaf? Justru itu dakwah buat mereka bilhal. Dengan keadaan kaum muslimin, mereka terdakwahi. Betapa anaknya fulan dicela oleh mereka, dijuluki dengan yang jelek, sekarang sudah menjadi besar katanya. Anaknya Ibn Abi Kabsyah sudah menjadi besar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dinisbatkan kepada bapak susuannya, namanya Abu Kabsyah. Qulibina a'udzubikumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini juga untuk kaum muslimin. Sampai-sampai perjanjian yang menyatakan bahwa seorang yang masuk Islam dari Mekah harus dikembalikan, sedangkan yang murtad dari Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Ya tidak adil itu. Kata pandangan-pandangan kita sepintas. Ternyata itu pun untuk kaum muslimin. Kalau orang itu masuk Islam, beriman, silakan. Dimanapun mereka, mereka akan dijaga dengan imannya. Dimanapun mereka, mereka akan beriman pada Allah Ta'ala. Kalau benar-benar beriman. Adapun kalau murtad, kita gak butuh. Apa hukumnya murtad dalam Islam? Yustatab thalathata ayyam wa in taba wa illa duribat 'unuquh. Disembelih. Artinya apa? Artinya enggak butuh kita. Maka kalau kemudian ada orang murtad ke Mekah, dikembalikan, enggak perlu ambil buatmu. Kita enggak perlu. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah yang masuk Islam datang ke Madinah sesuai perjanjian. Kata Rasulullah SAW kembali. Dijemput oleh Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir. Diberikan. Ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam ya Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan kami sudah punya perjanjian. Rasulullah SAW percaya dengan imannya. Percaya dengan imannya. Maka Umar yang mengisyaratkan kepada beliau-beliau. Cerdaslah sedikit. Kayis. Subhanallah, dipaham ucapan itu. Ucapan itu dipaham oleh beliau. Maka sampai di tengah jalan, dia memberontak, dibunuh mereka. Sebagian tidak terbunuh, dia lari. Ke Dusun Is namanya. Dan akhirnya yang masuk Islam, tidak boleh ke Madinah, larinya ke Is. Terus, sampai 70 orang. Ketika 70 orang ini ada di sana, dan itu adalah jalur perdagangan mereka, kaum musyrikin, jadi gangguan akhirnya. Jadi gangguan mereka sendiri. Mereka berpikir, musyrikin, ini kalau begini ahsan kalian kembali ke Madinah. Karena mengganggu. Mengganggu di jalan mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti kembali untuk kaum muslimin. Kita lanjutkan ucapan Syekh hafizahullah ta'ala. Amma idza kunna bihajatin ila hadza fanatasalah biqadril hajah. Adapun kalau dianggap ada kebutuhan menurut para ulama'nya dan para umara'nya, maka mengadakan musalahah dengan orang-orang kafir sekadar hajatnya. Walaisa hadza min mualatihim, ini bukan mualat pada mereka. Hadza min ajli naf'il muslimin, dan ini untuk kepentingan kaum muslimin. Dan manusia dalam bab al-wala wal bara ala aqsam. Manusia dalam masalah al-wala wal bara ada beberapa bagian atau beberapa jenis. Ada yang ekstrim ke kanan, ada yang ekstrim ke kiri, dan ada yang wasat. Ada yang ifrat, ada yang tafriyut, dan ada yang mu'tadil. Ada yang tengah-tengah. Adapun yang pertama, al-qismul awal, jenis pertama dari manusia. Minhum man yara anna al-wala wal bara ma'naha annana nuqat al-kufar nihaiyan. Golongan pertama adalah golongan yang menganggap al-wala wal bara maknanya adalah putus hubungan dengan orang kafir secara keseluruhan, walaupun dagang enggak boleh. Fala nata'ahad ma'hum, maka enggak boleh mengikat perjanjian dengan mereka. Wala natasalah ma'hum, enggak boleh membuat perjanjian damai dengan mereka. Wala naqbal tafawud ma'hum, dan tidak boleh pula untuk berhubungan dengan mereka timbal balik, dalam artian apakah dengan tukar sesuatu, beli dengan barang namanya apa? Barter. Benar. Wala naqbal ityan al-mandubin was-sufara, dan menganggap tidak perlu adanya wakil-wakil dari negara-negara kafir di negeri muslimin. Tidak perlunya ada sufara, enggak perlunya ada kedutaan-kedutaan. Litafahum, untuk saling memahami antara negara dengan negara. Lianna hadza indahum al-muwalah, karena menurut golongan pertama itu adalah muwalah terhadap orang kafir. Qul inna a'udzukumullah. Ini keliru dan ini ekstrim, melampaui batas. Wal haqq anna hadza laysa minal muwalah, yang benar bahwa itu semua bukan termasuk muwalah, bukan termasuk wala kepada orang-orang kafir. Lakin haula'i yajhaluna hadhil mas'alah, tapi sayang sekali mereka bodoh, tidak mengerti masalah ini. Wa hadza ghulun, ghulun fil wala'i wal bara', ini hulunya mereka, berlebih-lebihannya mereka dalam masalah al-wala dan al-bara. Wa huwa khilafu ma dalla alaihi kitabullah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini tentunya menyelisihi Al-Qur'an dan menyelisihi sunnah. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tasalaha mal musyriki, menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasalaha mal musyriki, mengadakan perjanjian damai dengan kaum musyrikin yang tadi sudah kita kisahkan pada Hudaybiyah. Wa kana alaihi salatu wassalam yabi'u yashtari, dan bahwasanya Rasulullah sallam mengadakan akad jual beli dengan mereka, dengan orang-orang kafir Yahudi. Wa tuwfiya, bahkan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudi, meninggal dalam keadaan pakaian besinya, baju besinya dalam keadaan sedang digadaikan ke seorang Yahudi untuk memberi makanan, untuk membeli makanan. Ishtarahu li ahli, yang Nabi beli untuk keluarganya. Beli gandum. Dititipkan baju besinya sebagai gadainya. Qul inna a'udzukumullah. Berhubungan dengan orang Yahudi. Wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'aqada al-'ahda ma'hum fil Madinah. Dan beliau mengadakan perjanjian dengan Yahudi di Madinah. Wama qatalahum hatta khanul ahd, dan Nabi tidak memerangi mereka sampai mereka yang melanggar perjanjian. Mengadakan perjanjian dengan Yahudi dan Rasulullah SAW tidak mengganggu mereka sampai mereka yang melanggar. Ketika Banu Nadir mengganggu muslimah, mengganggu wanita-wanita muslimah, menarik jilbab mereka, melepasnya dan sebagainya, maka Nabi memerintahkan untuk mengepung Banu Nabi. Demikian pula Bani Quraidah, ketika pada perang Khandaq Bani Quraidah berkhianat mendukung musyrikin, maka setelah selesai perang Khandaq, Nabi memerintahkan pertama kali, awal pertama, la tusalliyan la yusalliyana ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah, jangan kalian salat asar seorang pun kecuali di Bani Quraidah. Artinya segera ke sana, segera. Jangan sampai terlambat salat asar di sana. Fa nabina azakumullah. Apa untuk apa? Untuk memerangi mereka, para pengkhianat. Nabi tidak mengganggu mereka sampai mereka yang pertama kali melanggar dan pertama kali mengganggu dan berkhianat, baru kemudian mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Dibunuh muqatilatuhum, dibunuh orang-orang perangnya, yakni umur-umur perangnya, dan ditawan anak-anak dan para wanitanya. Walau wafau bil ahdi la wafar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau mereka menepati janji, niscaya Rasulullah pun akan menepati janji, tidak mengganggu mereka. Walaysa hadza minal muwalah, dan itu bukan muwalah, bukan wala kepada Yahudi. Nabi tidak berwala kepada Yahud, tidak cinta kepada Yahud, benci pada mereka. Bahkan kadang menyatakan tentang mereka abnaul qirad wal khanazir, mereka turunan kera dan babi. Karena nenek moyang mereka dikutuk menjadi kera dan babi. Qiradatan wa khanazira. Khana bin na'azakumullah, benci pada mereka. Tetapi untuk kemaslahatan kaum muslimin dan juga untuk untuk hikmah agar mereka bisa melihat bagaimana kaum muslimin, akhlak mereka, ibadah mereka, salat mereka, semoga mereka mendapatkan hidayah. Maka diadakanlah perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Walakin alladzina 'indahum ghulu aw jahlun yaqulun, adapun mereka-mereka yang memiliki ghulu, memiliki pemikiran yang melampaui batas, atau jahlun, atau memiliki kebodohan, yaqulun, mereka berkata, hadza minal mualah, ini termasuk mualah, enggak ada janji-janji dengan mereka, enggak ada damai-damaian dengan mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Wa ma'na qaulihim hadza annana la nata'amal ma'hum bi syai'in abadan, yang artinya makna ucapan mereka itu berarti kita tidak boleh berhubungan dengan orang kafir sama sekali. Enggak boleh nata'amal ma'hum, enggak boleh berhubungan dengan mereka sama sekali. Tidak kita bisa kerjasama dengan mereka dalam artian perjanjian-perjanjian, tidak saling mengganggu, kesepakatan-kesepakatan. Wa hadza laysa minaddin, tentunya itu bukan dari agama. Membeli pada orang Yahudi enggak boleh, memberi pada orang kafir enggak boleh, menjual pada orang kafir enggak boleh. Wala nisyadaddin illa ghalabah, enggak ada orang yang memberat-beratkan agama pasti akan kalah. Innaddin yusrun, sungguhnya agama ini mudah. Wala nisyadaddin illa ghalabah, agama ini mudah dan tidaklah orang melampaui batas memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. Apa maknanya kalah? Maknanya kalah enggak akan bisa konsekuen. Enggak bisa konsekuen. Suatu saat bingung, kayaknya butuh juga. Akhirnya tetap beli juga. Kita tidak akan membeli produk mereka. Apa iya? Apa iya? Coba mau lihat. Coba kita pengen lihat kayak apa? Mampu? Ghalabah. Kalah enggak ada yang bisa konsekuen. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang mereka yang membuat, sedangkan kaum muslimin kan yang membuat, maka terpaksa. Alhamdulillah, terpaksa. Apa yang dipakai di tangannya, apa yang dipakai di kepalanya, apa yang dipakai di kakinya. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati. Ternyata mereka-mereka itu hanya bicara, tetapi enggak akan bisa konsekuen. Kenapa? Karena sudah beritanya demikian. Dari Nabi SAW, wala yushadaddin illa ghalabah, enggak akan mereka memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. Kadzalika nuhsin ila man ahsana ilaina minal kufar, bentuk lain yang dikecualikan adalah kita boleh berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita dari orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, la yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Maka Allah tidak melarang kalian terhadap mereka, anta barruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kalian berbuat bir, berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Tuqsitu dari qis, adil, bijak. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah suka, Allah cinta kepada mereka, mereka yang adil, yang muqsit. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma tuqsitun. Perhatikan bagaimana ucapan Allah di sini. Kalau ada orang-orang kafir berbuat baik, kemudian kita berbuat baik juga pada mereka, ini bukan mualah kepada mereka, tapi dakwah, mengajarkan kepada mereka bahwa Ahlus Sunnah tahu tentang terima kasih. Ahlus Sunnah mengerti tentang itu, bukan laim tetapi kerim. Ahlus Sunnah kaum muslimin kerim, karim itu mengerti balas budi. Adapun lain yang tidak mengerti balas budi. Taib. Apa maknanya balas budi? Apakah kita cinta pada mereka? Bukan. Mereka berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik supaya mereka lihat dan tertarik dengan Islam, bahwa Islam itu baik, bijak. Islam itu masya Allah, mengerti terima kasih dan seterusnya dan seterusnya. Hanya itu. Wabas. Enggak ada kita cinta pada mereka. Mereka mencaci maki Allah. Bagaimana mungkin kita cinta pada mereka? Bagaimana mungkin kita cinta pada mereka padahal mereka menyatakan Allah memiliki anak? Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa taqirrul jibal hadda law da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah. Hampir-hampir gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak. Apakah mungkin kemudian kita cinta mereka? Apakah mungkin Rasulullah SAW cinta pada mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada orang sakit dari Yahudi bukan karena cinta pada mereka, dakwah, dakwah. Sampai-sampai bapak si sakit berkata, "Atil Abul Qasim, turuti kemauan Abul Qasim." Karena melihat akhlaknya Rasulullah SAW. Ketika sakit ditanya, "Kemana?" Orang yang biasa mencaci maki, orang yang biasa begini dan biasa begini, oh, sakit. Maka kemudian masuk Islam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wahada min babil muqabalah wal mukafa'ah. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ini termasuk muqabalah wal mukafa'ah. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka Allah katakan dengan syaratnya. Apa syaratnya? Anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dua syarat ini menunjukkan bahwa orang kafir tadi bukan kafir harbi. Maka yang demikian boleh, kata Allah. La yanhakum, tidak dilarang. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk kalian berbuat baik pada mereka dan kalian berbuat adil kepada mereka. Wa hadza min babil muqabalah wal mukafaah, ini termasuk dalam bab saling membalas dengan kebaikan. Alal ihsani wa laysa min babil mahabbah, tidak termasuk dalam masalah cinta. Bukan saling mencinta, tidak. Wala mani' an yata'allafuhum wali al-amr idza khashiya 'ala al-muslimina min syarrihim. Dan boleh pula untuk yata'allafuhum, ta'lif qulubihim, menjinakkan hati-hati mereka, kalau penguasa berpendapat demikian. Ini perlu dijinakkan hatinya, diberi bantuan-bantuan. Lu orang kafir kok diberi bantuan? Ini mualah, ini begini, ini ekstrem. Kenapa? Termasuk di dalam mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah al-mu'allafati qulubuhum. Dan mu'allafah qulubuhum bisa maknanya orang yang baru masuk Islam, bisa maknanya orang yang sedang dibujuk untuk masuk Islam, walaupun belum masuk Islam. Lihat, walaupun belum masuk Islam, kalau kita niatnya ya ta'allaf untuk menjinakkan hatinya supaya masuk Islam, tidak mengapa. Untuk diberi beberapa pemberian-pemberian. Bukan karena cinta, sekali lagi, tetapi karena berharap mereka masuk Islam. Wa yu'tihim syai'an minal mal, diberi sesuatu dari harta kepada mereka, li ajli daf'i syarrihim, untuk menghindari kejelekan mereka dan mengharapkan kebaikan mereka, yaitu hidayah. Hatta innal kafir al mu'allaf yu'ta min az-zakati kama qala ta'ala, sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang sedang dijinakkan hatinya, orang kafir yang dijinakkan hatinya boleh diberi harta zakat. Walakin hadza min salahiyat waliul amr, tetapi itu semua termasuk haknya waliul amr, haknya penguasa. Artinya dengan kebijakan dari penguasa, kalau menurut penguasa beri, karena barangkali mereka mau dekat dengan Islam, ini penguasa muslim, maka diberikan. Huwa alladhi yu'tihim, merekalah waliul amr yang memberikan padanya. Fayu'ta man yurja islamuhu minaz zakati tam'an fi islamihim, maka diberi orang-orang kafir harta zakat, yaitu orang kafir yang diharapkan keislamannya. Ada orang kafir Nasrani di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah ahlu sunnah lagi, yang orangnya baik, masya Allah, secara kemanusiaan ya, baik dia, adab, akhlak, tidak pernah mencerca Islam segala macam. Miskin lagi, bagaimana kira-kira? Qul inna a'udzu bikum Allah, enggak apa-apa untuk dibujuk, bapak butuh apa? kita bantu. Setiap kita bantu, kita ingatkan kembali kapan mau masuk Islam. Kapan mau masuk Islam. Manabina'azukumullah. InsyaAllah ya ta'allaf al-qulub. Hati ini menjadi dekat, jadi dekat, jadi dekat. Masya Allah. Ahlus sunnah, masya Allah, kaum muslimin ternyata memiliki kasih sayang yang demikian atau memiliki perhatian dan seterusnya. Masuk Islam dia. Bidnillahi ta'ala, dengan izin Allah, dengan hidayah dari Allah SWT. La mani'a min dhalik, yang demikian tidak dilarang. Dan itu bukan mualah. Bukan wala terhadap orang kafir. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a'ta Safwan ibn Umayyah minal mal. Nabi memberikan kepada Safwan ibn Umayyah, Safwan ibn Umayyah dari harta, dari harta pampasan perang di perang Hunain, bukan sedikit, 100 ekor unta diberikan. Besar sekali itu. A'tahu syai'il kathir wa huwa kafir. Diberi, kata syai', sekian banyak dalam keadaan dia kafir. Hatta alqallahu al-islam fi qalbihi, hingga Allah memasukkan Islam dalam hatinya. Ternyata Islam berperang bukan urusan harta. Hartanya diberikan kepada aku. Rasulullah SAW dan orang-orang Ansar tidak mendapatkan apa-apa. Pulang membawa Rasulullah SAW. Sehingga beberapa orang munafik mulai berbicara. Ada apa dengan Rasulullah? Kenapa lebih cinta pada mereka? Kok kita tidak, kok kalian tidak diberi? Ini syubhat, fitnah. Sampai Rasulullah SAW mengumpulkan mereka, orang-orang Ansar. Aku mendengar kalian begini dan begitu. Katanya ada yang berkata seperti ini dan seperti itu. Hah? Qulu, ucapkan. Ucapan-ucapan kalian. Silakan. Ada yang berani berbicara. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, Qulu biqaulikum. Ucapkan dengan ucapan kalian. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Ucapkan. Kalau kalian mau, kalian bisa mengucapkan. Bukankah kami telah menerima engkau, wahai Rasul, di tempat kami? Bukankah kami telah membantu engkau, memberikan tempat kepadamu, mendukung kamu? Silakan. Tidak ada yang berbicara. Sampai kemudian Rasulullah SAW menasihati mereka dan mendoakan mereka. Sungguh, kalau manusia menjalani sebuah wadi dan Ansar menjalani wadi, aku akan menjalani wadinya Ansar. Kalau ada dua jalan, manusia memilih satu jalan dan Ansar memilih jalan yang lain, aku akan memilih jalan Ansar. Allahumma arhamil Ansar, abna'il wa abna'il Ansar, wa abna'i abna'il Ansar. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang-orang Ansar dan anak-anaknya orang-orang Ansar dan anak-anaknya anak-anak orang-orang Ansar. Sampai mereka, orang-orang Ansar, menangis semuanya, membasahi jenggot-jenggot mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Khonibina azakumullah. Bukan tidak tahu mereka yang sedang dijinakkan hatinya. Ini justru tidak diberi, saya malah dikasih. Masuk Islam. Ini bukan urusan dunia. Mereka ini ternyata berperang bukan untuk urusan masalah dunia, masalah agama, betul-betul masalah agama. Maka pasti ini adalah kebenaran. Kembali kepada kita. Walakin hadza min salahiyyati waliyil amr. Qala wa a'ta Safwan ibn Umayyah minal mal kathir. Safwan ibn Umayyah termasuk salah satunya yang diberi dalam keadaan dia masih kafir harta yang banyak, sampai kemudian Allah memberikan hidayah ke dalam hatinya dan masuk Islam. Ta'allafuhu sallallahu alaihi wasallam hatta aslama. Dijinakkan hatinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia masuk Islam. وَيُعْطَى مَنْ يَخَافْ شَرُّهُ مِنْهُمْ لِكَفِّ الشَّرِّهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ خُصُوصًا رُؤَسَاؤُهُمْ الْمُسَيُطِرُونَ عَلَيْهِمْ. Dan juga yang diberikan, yang satu diberikan karena diharapkan masuk Islam. Ada juga yang diberi harta bukan karena itu, tetapi karena sebaliknya, karena khawatir kejelekannya terhadap Islam. Ambil buatmu. Diam. Dikatakan likafi syarrihi 'anil muslimin, untuk menghentikan kejelekannya terhadap kaum muslimin khususan. Ru'asa'uhumul musayyituna 'alaihim, khususnya tokoh-tokoh mereka yang memiliki kekuasaan di atas mereka. Orang-orang kafir ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya ini yang diteskit, didiamkan mulutnya dengan harta pada mereka, likafi syarrihim. Fadi umur laisat minal mualah, maka itu semua bukan termasuk mualah, bukan termasuk wala kepada mereka sama sekali. Tidak mungkin Rasulullah SAW berwala kepada mereka sedikit pun. Kadzalika, bentuk yang berikutnya kekecualian dari wala, kekecualian dari berlepas dirian pada orang-orang kafir adalah tidak dilarang an tazawwaj al muhsanat minal kitabiyat. Tidak dilarang untuk menikahi para wanita-wanita ahli kitab, khusus ahli kitab. Karena ahli kitab kenal Allah Subhanahu wa taala dan kenal berita-berita tentang Nabi, maka mereka itu dekat kalau kita sampaikan, lebih mudah mereka paham. Walamani annana na'kul min daba'ih ahlul kitab, dan tidak mengapa pula kita memakan sembelihan-sembelihan ahlul kitab. Dan keduanya disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Kata Allah, dan makanan-makanan ahlul kitab halal buat kalian, dan makanan-makanan kalian halal buat mereka. Ini masalah makanannya. Wal muhsanatu minal mu'minat, sedangkan al muhsanat wanita-wanita mereka yang menjaga dirinya, artinya wanita mereka bukan pezina, wanita-wanita mereka yang menjaga dirinya. Wal muhsanat minal ladina utul kitab, yaitu wanita-wanita yang menjaga dirinya dari kalangan ahlul kitab, min qablikum, masih berkait dengan yang pertama, boleh buat kalian wanita kitabiyah. Adapun laki-laki tidak. Wanita-wanita muslimah haram hukumnya dinikahi oleh laki-laki kafir dari kalangan ahlul kitab ataupun bukan, tidak boleh. Walaupun Nasrani, walaupun Yahudi, tidak. Tetapi wanita-wanita mereka ahlul kitab boleh dinikahi oleh kaum muslimin. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Karena Allah SWT berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Maka kalau dia menjadi istrinya, maka dia menjadi pemimpin si wanita tadi. Pemimpin ahlul kitab, pemimpin Nasrani, pemimpin Yahudi. Iya kan, kalau istrinya Yahudi, istrinya Nasrani, dia pemimpinnya, dia yang ngatur. Maka mereka-mereka yang tidak punya sifat rujulah, sifat kelaki-lakian, jangan macam-macam. Nanti kamu yang dipimpin oleh dia. Qanibilina azakumullah. Hukum asalnya yang namanya laki-laki rijal, qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi para wanita. Maka hukumnya dalam Islam silakan, boleh menikahi mereka. Itu kan berarti wala. Bahkan sebesar-besar wala adalah menikah dengan mereka karena kita cinta pada mereka, karena kita. Kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, jangan dibantah. Kalau sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya boleh wanita-wanita mukminat dan wanita-wanita ahlul kitab yang muhsanat, yang menjaga diri mereka, maka sudah. Jangan membantah dengan akal, dengan bukankah, jangan. Buang itu jauh-jauh. Yang jelas tetap anak-anaknya adalah anak-anak kalian, bukan anak-anak dia. Dalam artian tetap itu bin fulan, bukan bin fulanah. Alaysa kadzalik? Maka anakmu, kamu yang menjaganya dan terus memeliharanya dengan Islam, dengan agama yang mulia dan haram, gak boleh membiarkan mereka menjadi Nasraniyah. Adapun istrinya terus ya, walaupun dibujuk, dalam keadaan terus supaya berharap kita bisa mengislamkan dia. Khonibilina azakumullah, dan itu hikmah. Itu hikmah. Kalau para wanita kita biar dinikahi oleh para laki-laki muslimah, kalau para laki muslimin, maka mereka insyaallah bisa memimpin Nasraniyah tadi menjadi muslim dan bisa menjaga anak-anaknya menjadi muslimin. Kalau tidak mampu, jangan. Kalau dikhawatirkan, jangan. Wanita-wanita muslimah masih banyak. Ini bicara boleh, bukan bicara milih. Ini bicara boleh. Tidak mengapa, makanan mereka halal buat kalian, wanita-wanita mereka halal buat kalian. Tetapi kalau bicara milih, Rasulullah SAW menyatakan fawfar bidatiddin taribat yadak, pilihlah yang agamanya bagus, kalau enggak celaka kamu. Disuruh untuk mencari yang salihah, mu'minah, taqiyah. Disuruh untuk mencari yang salihah, karena al-ummu madrasatun idza adattaha adatta jilan thayyibal a'raq. Ibu itu adalah sekolahan pertama bagi anak-anakmu. Kalau kau pilih ibu-ibu yang baik, engkau mencetak generasi yang mulia, yang berakhlak mulia. Hadirin a'azakumullah, jangan masalah perkara ini kemudian jadi salah paham. Hukumnya boleh. Tetapi kalau disuruh milih, milih yang salehah. Pilih yang lebih baik, yang lebih mulia. Wa yajib 'alal waladi an yuhsina ila walidihil kafir. Dan juga termasuk yang dikecualikan adalah bahwa seorang anak terhadap orang tuanya yang kafir boleh memberikan kebaikan kepada mereka sebagai bakti anak kepada orang tua. Sesungguhnya sama dengan apa yang dibahas tadi, bolehnya berbuat baik kepada orang-orang kafir yang berbuat baik, apalagi orang tua yang berbuat baik kepadamu sejak kecil, dibesarkan, diberi makan, diberi minum, dijaga dari kejelekan-kejelekan, dari bahaya-bahaya, dilindungi. Maka ketika kamu masuk Islam dan ternyata orang tuamu masih kafir, maka tetap perlakukan dengan baik. Tetap diperlakukan dengan baik. Wa in kana kafiran, walaupun dia kafir, hadza min haqqil walid ala waladih, karena ini merupakan hak orang tua terhadap anaknya. Wa hadza min babil mukafaati aidan, dan ini juga dalam bab al mukafaah, bab membalas kebaikan dengan kebaikan, itu mukafaah. Man san'a laka ma'rufan falyukafi'uh, siapa yang berbuat kebaikan kepadamu maka balaslah dengan kebaikan. Betapa besarnya orang tua tadi memberikan kebaikan kepadamu, kepada anaknya, besar sekali. Falyukafi'uh, maka berikan kebaikan kepadanya sebagai mukafa'ah. Dan ini juga bukan wala, ini bukan wala pada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa li walidayk ilayyal masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bi'a 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia terhadap orang tuanya untuk berbakti, karena dia yang menanggungnya ketika hamil ibunya, kelemahan di atas kelemahan, dan kemudian menyusuinya sampai 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan juga kemudian kepada kedua orang tuamu, dan kalian akan kembali kepada aku. Ayat berikutnya, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, kalau keduanya mengajak engkau untuk menyekutukan aku dengan sesuatu tanpa ilmu, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Kalau ngajak kepada kekafiran, ngajak kepada kesyirikan, fala tuti'huma, jangan taati, jangan turuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergaulilah di dunia secara baik. Pergaulilah di dunia secara baik, ma'ruf. Kalau kamu biasa memberikan bulanan, berikan bulanannya. Biasa memberikan beras, tetap. Walaupun kamu sudah masuk Islam, tetap berikan padanya beras. Beri tempat, beri makan, bantu. Khana bidana a'azakumullah, sahibhuma fid dunya ma'rufa fa anta la tuti'huma fil kufri, engkau tidak mentaatinya hanya pada masalah kekafiran. Lakin tabdzul lahum an-naf' wal ihsan, tetapi engkau tetap memberikan kepada orang tuamu yang kafir tadi kebaikan-kebaikan, ihsan wal bir. Fa haqqul walid la yasqut an walad, maka seorang tua tidak gugur haknya terhadap anaknya walaupun anaknya sudah muslim. Walau kana kafiran, walaupun orang tuanya kafir. Walakin la yuhibbuhu idza kana kafiran, tetapi kalau kafir maka tidak boleh dengan cinta sekedar saja. Sekedar haknya orang tua, sekedar mukafa'ah, membalas kebaikan dia dulu memelihara aku, aku sekarang berbuat baik pada dia. Bas. Bal yatamassak bidinihi wa la yuti' walidihi bitarki dinihi. Hendaklah dia tetap berpegang dengan agamanya kuat-kuat dan jangan turuti kemauan orang tuanya dalam masalah agama. Jangan turuti mereka untuk meninggalkan agamanya. Ada kisah Sa'ad ibn Ubadah. Walamma aslama Sa'ad kana barran biwalidatihi. Ketika masuk Islam beliau Sa'ad, bahwa beliau adalah seorang yang sangat cintanya tadinya sangat cintanya pada orang tuanya, pada ibunya terutama. Wa kanat kafirah, padahal ibunya kafir. Ketika beliau masuk Islam, qalat, ibunya berkata kepada dia, padahal saking sayangnya itu kemana-mana diangkat ibunya, digendong untuk buang hajat dan sebagainya, digendong. Sampai ibunya berkata ketika saat masuk Islam, la tad'anna dinak dinaka hadha aw la akul wa la ashrab hatta amut fa tu'ayyar bi fa yuqal ya qatil ummih. Hendaklah kau tinggalkan agamamu atau aku enggak akan makan, enggak akan minum sampai aku mati. Niscaya engkau akan dipermalukan dan akan dijuluki wahai pembunuh ibunya. Aku enggak akan makan, enggak akan minum sampai mati. Dan engkau akan dicerca manusia. Orang-orang akan berkata kepadamu, engkau pembunuh ibumu. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad berkata, la taf'ali ya ummah. Jangan lakukan wahai ibuku. Fa inni la ada' dini hadha li syai'. Jangan tinggalkan wahai ibuku, jangan tinggalkan. Atau jangan kerjakan wahai ibuku, jangan kerjakan. Aku enggak akan meninggalkan agamaku karena sesuatu apapun. Lihat jawabannya. Aku enggak akan meninggalkan agamaku karena sesuatu apapun. Jangan kerjakan. Jangan mogok makan. Famakasat thalathata ayyam, la ta'kul wa la tashrab. Akhirnya ibunya tetap enggak mau makan, enggak mau minum sampai 3 hari. Bisa dibayangkan. Kayak apa keadaannya? Hatta shtadda jahduha. Hingga sudah semakin dahsyat keadaannya. Sudah sangat lemahnya. Falamma ra'a Sa'ad dzalika minha, ketika Sa'ad melihat ibunya sudah lemah seperti itu, Sa'ad berkata, ya ummah, wahai ibuku, ta'lamina wallah, law kanat laka mi'ata nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadha li syai'. Ketahuilah wahai ibuku, kalaupun engkau memiliki 100 nyawa dan kemudian pergi satu persatu, mati lagi, kemudian hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, aku enggak akan tinggalkan agamaku karena sesuatu apapun. Silakan. Artinya enggak peduli walaupun kamu mati, saya enggak akan meninggalkan agamaku. Walaupun sudah mati masih ada kesempatan lagi sampai 100 kali, tetap aku enggak akan meninggalkan agamaku. Qul inna a'udzubikumullah. Setelah mendengar jawaban Sa'ad, ibunya putus asa. Kalau begitu percuma. Saya mogok makan, mogok minum. Qul inna a'udzubikumullah. Maka kata Sa'ad kepada ibunya, "Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli." Maka aku tidak peduli denganmu wahai ibuku. Mau engkau makan silakan, enggak makan juga terserah. Aku enggak akan tinggalkan agamaku. Walaupun kau punya 100 nyawa sekalipun. Fa akalat wa syaribat. Akhirnya ibunya terpaksa makan dan minum kembali. Setelah terpaksa makan dan minum kembali, apa yang dilakukan Sa'ad? Kembali diurusi lagi. Kembali berbuat baik kepada ibunya. Thumma manallahu 'alaiha bil Islam, sampai akhirnya ibunya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kenikmatan Islam. Fa aslamat. Akhirnya ibunya masuk Islam. Apa di antara sebabnya? Karena melihat betapa tegarnya Sa'ad. Maka dia yakin bahwa ini bukan main-main. Ini bukan perkara main-main, bukan agama-agamaan. Tapi ini betul-betul din hak, dinullah, agama Allah SWT. Walamma matat sa'ala Sa'ad Rasulullah SAW hal yatasaddaq anha. Ketika wafat, Sa'ad bertanya pada Rasulullah SAW apakah boleh bersedekah untuknya. Qala na'am, tasaddaq anha, boleh, silakan bersedekah untuknya. Fahadihi qawaidul Islam, inilah kaedah-kaedah Islam. Wahakada yanbagi an yufham ad-din, demikianlah harusnya dipahami agama ini. Jangan setengah-setengah, tapi dipahami secara sempurna. Jangan sampai memahami al-wala wal-bara, tetapi memahami dari satu sisi, tidak memahami sisi lainnya. Pokoknya putus hubungan 100%, tidak boleh berhubungan apapun. Manusia makhluk sosial, gak mungkin dia bisa hidup sendiri. Pasti dia harus berhubungan dengan masyarakat. Pasti harus berhubungan. Pasti harus beli telur ke depan. Yang jualnya Cina. Iya kan? Ya otomatis. Oh enggak, saya cari yang muslim. Ternyata muslimnya kulakannya ke Cina. Baik, mau apa lagi? Sudahlah. Baca apa yang ada dalam Quran Sunnah. Apa itu wala wal bara? Dan seperti apa keadaannya? Dan apa yang dikecualikan? Dan apa yang dianggap wala? Dan apa yang tidak dianggap sebagai wala? Wa kanat wufudul kuffar tafid ila Nabi SAW fil Madinah. Kata beliau, ini qaidul Islam, wa hakadha yanbaghi an yufham ad-din, demikianlah seharusnya agama ini dipahami. Wa la yu'khad bil 'atifah aw al ghirah asy-syadidah aw al jahl, maka jangan agama ini diambil dengan 'atifiyah, dengan perasaan. 'Atifiyah itu bisa perasaan lembut yang berlebihan, bisa perasaan emosi yang keras. Dua-duanya 'atifah. Jadi jangan dikira atifah itu lembut saja. Kalau emosi, wah pokoknya ini juga sama. Itu namanya atifiyah. La yu'khad bil atifah, jangan dengan emosi, jangan dengan kejengkelan, jangan dengan atifah, jangan pula dengan semangat yang terlalu tinggi, tetapi dengan kebodohan. Awil jahal, jangan. Tetapi nama yu'khad bil ilmi wal ma'rifah, tetapi yang namanya agama harus diambil dengan ilmu dan ma'rifah. Dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah, dengan riwayat-riwayat hadis yang sahih, dengan qala Allah wa qala Rasul. Demikian agama. Fanabidina'azakumullah, materi al-wala wal-bara, itu materi yang paling disukai oleh orang-orang khawarij. Kajiannya dari dulu al-wala wal-bara, al-wala wal-bara, al-wala wal-bara. Dan saya pernah menghadapi mereka dulu ketika kita masih dalam keadaan awal-awal belajar. Ada buku bagus, mana al-wala wal bara judulnya, nukilan-nukilan dalamnya, nukilan-nukilan Said Qutb banyak di dalamnya. Memang itu yang mereka jadikan sebagai hujjah. Tetapi mereka tidak memahami sisi-sisi lain. Mereka tidak membedakan kafir harbi dengan kafir dhimmi. Mereka tidak membedakan kafir mu'ahad, kafir mu'atin. Tidak dibedakan oleh mereka. Pokoknya sama rata. Kafir tamu juga tidak dibedakan. Padahal Rasulullah SAW ketika kafir itu sebagai tamu, walaupun Rasulullah benci sebenci-bencinya, marah semarah-marahnya, beliau tidak membunuhnya, tidak mengganggunya. Sebagaimana utusan Musailamah Al-Kadzdzab datang kepada Rasulullah SAW berdua untuk bagi wilayah. Musailamah kan Nabi, engkau juga Nabi. Nah, kita bagi wilayah, kamu wilayah sini, kamu wilayah situ. Kayak apa kira-kira marahnya Rasulullah SAW? Kayak apa jengkelnya dengan dua orang ini? Tapi gak dibunuh. Kenapa? Masalahnya agama bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan. Agama dengan dalil-dalil, agama dengan hujjah, agama dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyatakan kepada keduanya, kedua utusan tadi, kalau engkau bukan tamu, lau qataltu, kalau aku boleh membunuh tamu, la qataltukuma. Lau qatila wahdan aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau aku boleh membunuh tamu, aku akan bunuh kamu berdua. Saking jengkelnya, saking marahnya. Tapi tertahan. Dengan apa tertahan? Syariat. Karena tidak boleh dibunuh tamu. Tapi mereka na'udzubillah khawarij, tidak membedakan sama sekali. Siapapun itu, tetangganya dia bunuh. Na'udzubillah. Supir taksi dibunuh oleh mereka. Cari yang Nasrani, dilihat apa agamanya, tertulis di situ Nasrani, ah bagus, menurut dia bagus. Habis itu dia bunuh orangnya, dia bawa taksinya, perampok, ngakunya jihad fisabilillah padahal perampok, ngakunya sebagai mujahid, kadzdzab, dusta. Itu bukan mujahid sama sekali. Itu kadzabun asyir. Dia pendusta lagi jahat. Bukan hanya dia merampok, tetapi mencoreng agama, mencoreng nama Islam. Dikira itu ajaran Islam? Tidak sama sekali. Maka ikhwanuddin a'azakumullah. Demikian golongan pertama. Golongan kedua kita akan bahas pada sesi berikutnya. Bismillahi ta'ala. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.